kan dulu setengah mati cinta denai harokan batari mo pilihan urang tuo ibu hati di dado ino di caraco adia biakan denai menanggung surat apa dia menahu darupanya mencari dan jangkan angan cinta kita jadi nyata, berkikis ombak menerpa. Aku yang dulu engkau sayangi, mengapa kau tinggal pergi? Apakah Terima kasih. Sayolah dia percaya jo janji cinta. sakitu sadayu mamacahari agalomang dan tangguang sakit dan tangguh malape adi akaurang dan tangguang sakit. Sampai hati panula jiko di paso kajodoh biaso sajo manula jiko di paso kajodoh biaso sajo. Aku

sampailah di penantian. Dulu menotabang pulang ke kubangan, kini memelayo sinan besaran. Buang daku jombimba, udah pulang karena sarung nan bengkok dimakan tali titian runtuh ciko baraku bacinto dalam bacinto basayang tapi babagi baraso rasonyo ta sakit diri dan surang mananggung kanyo dan sangkolai kalama cinto nan dulu dibari pai kiwonyo walau lai babu jua tiok hari diumbuak jomani untai kato namun kalerang kuangan yodek manan tangi tak hilang jua kadenai babarikan hanyolah janji-janji ka urang babungkuikan kasih sara to sayang eloklah tabang bana balam pamutui tali biadun surah dimakan tali titian runtuh ciko baraku bacinto dalam bacinto basayang tapi babagi barasonyo batapuak lai babale tapi rasonyo tak sakit diri dan surang mananggung kanyo dan sangkolai kalama cinto nan dulu dibari pai kironyo walau lai babu jua tiok hari diumbuak jomani untai kato rayuan gurau manjo namun kuangan yodek manan tangi tak hilang jua kadenai babarikan hanyolah janji-janji ka urang babungkuikan kasih sara to sayang eloklah tabang bana balam pamutui tali biadun surah kasih habis dendam tak hilang. Bukan nyai di hati denai sayang, dek tak pasu membayar hutang. Mandang pada masa indah bahagia. Mandang pada masa indah bahagia. Kini lah sama menyesal. Jalan sabinyang tangan, sabidu sapandayungan, maadang ria juga lomban balai kasubaran. Labuhkan bidu cinta kita di pasienan putih, bolehna sanang kita badu. Sekarang kita berdua. takkan.